Setiap ucap dan juga sikap pastilah mengandung hilaf. Banyak pula khianat dalam setiap apa yang diperbuat. Dengan senyuman dan keikhlasan, saling memaafkan, hiasi kehidupan dengan damai dan sebar kebaikan. Setiap ucap dan juga sikap pastilah yang satu buat mereka kagum. Sebarkanlah kemuliaan, katakan ini Islam, agama perdamaian. Dalam tali syariat, sebarkanlah kemuliaan, katakan ini Islam, agama perdamaian. Setiap ucap dan juga sikap pasti mengandung hilaf. Banyak pula khianat dalam senyap apa yang diperbuat. Dengan senyuman dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.